السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Di sini ada footnote dari ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in. Kata beliau rahimahullah Ibnu Al-Qayyim, "As-sunnah ma'al Qur'ani 'ala thalathati awjuh." Quran dengan sunnah itu ada tiga sisi. Yang pertama, sunnah mencocoki Al-Quran dalam segala sisinya. Quran menyuruh salat, hadis menyuruh salat. Quran menyuruh haji, hadis menyuruh haji, ila akhirnya. Fayakunu tawaruduhul Quran was sunnah alal hukmil wahid. Berarti tersebutnya dalam Quran dan tersebutnya dalam sunnah dalam keadaan satu hukum yang sama. Maka yang demikian tawarudul adillati wa tadawfuriha, maka itu sebagai kesepakatan dalil dan sebagai pendukung dalil. Artinya Quran sudah menyatakan haram, disebutkan pula dalam hadis haram. Quran menyebutkan wajib, disebutkan pula dalam hadis wajib. Ini sebagai tadawfur, saling mendukung sehingga semakin kokoh dalilnya. Di hadis ada, di Quran juga ada. Yang pertama. Ada bentuk kedua, antakuna bayanan lima urida bil Qur'ani wa tafsiran lahu. Yang kedua, as-sunnah menjadi penjelasan terhadap apa yang dimaukan dalam Qur'an. Penjelasan terhadap apa yang dimaukan dalam Qur'an dan sebagai tafsirnya. Dan yang ini, barakallahu fikum, masih punya rincian. Ayat yang mujmal, global, dirincikan. Itu juga tafsir. Ayat yang am, dikhususkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Maksudnya ayat ini kesini, jadi khusus. Atau yang mutlak, jadi muqayyad. Mutlak itu artinya tidak bersyarat, tapi Nabi menyebutkan syarat-syaratnya. Itu juga bayan, penjelasan. Termasuk juga di dalamnya adalah rincian seperti sholat dirincikan oleh Nabi dari mulai takbir, takbiratul ihram sampai salam. Itu jenis kedua. Sunnah sebagai penjelas, menjelaskan Al-Quran. Al-Thalith, bentuk ketiga. Antakuna mujibatan lihukmin sakatal Qur'anu an ijabihi au muharrimatan lima sakata an tahrimihi. Yang ketiga, yang banyak diingkari dan banyak ditentang oleh kelompok-kelompok pengingkar sunnah, adalah sunnah yang mewajibkan sesuatu yang Al-Quran tidak menyebutkan wajibnya, atau menambahkan sesuatu yang haram yang di dalam Quran tidak disebutkan haramnya. Baik, ini jenis ketiga. Wala takhruj an hadhihi al-aqsam, maka sunnah datang tidak keluar dari tiga model ini. Imma yang pertama, mendukung Quran persis, yang wajib diwajibkan, yang haram diharamkan dalam sunnah itu mendukung Quran dengan sama persis. Yang kedua, merincikan, menjelaskan. Menjelaskan yang mujmal menjadi mufassal atau mufassar. Menjelaskan yang am jadi khusus. Menjelaskan yang mutlak menjadi muqayyad ila akhirnya. Itu yang kedua. Dan ini yang mengarah ke sana, kalimat litubayyina linnas, untuk menjelaskan pada manusia. Tetapi ada pula yang ketiga, yaitu perkara yang Al-Quran mendiamkan tapi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa itu haram. Al-Quran tidak berbicara dengan sesuatu tetapi Rasulullah SAW menyatakan ini wajib. Bagaimana hukum yang ketiga ini? Beberapa pengingkar sunnah menolaknya. Di Quran gak ada kok, di hadis gak ada kok, di dalam ayat gak ada kok. Tapi hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun dalam Bukhari dan Muslim, kalau di Quran gak ada, ngapain? Itu imma pengingkar sunnah 100%, wa imma ada orang yang memang semi ingkar sunnah, setengah. Kalau yang tadi awal, yang dan yang kedua, yang cocok dan yang menjelaskan diambil. Ini penjelasan terhadap Quran, kita terima. Tapi yang ini, barakallahu fikum, padahal yang ketiga inilah yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mentaati perintah Allah ketika Allah berkata atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini pada yang ketiga. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ini pada yang ketiga khususnya. Mengapa? Karena kalau yang pertama dan kedua, kita mentaati Allah secara langsung. Mentaati Allah karena sama ucapan hadis tadi dengan Al-Quran. Kita kerjakan Quran. Yang kedua juga, kenapa kita mengerjakan rincian dari Nabi? Karena itu dalam Quran belum ada ujian yang khusus apakah engkau mentaati ucapan Nabi. Kalau tidak ada dalam Quran, disinilah letaknya. Barakallahu fikum. Siapa yang mentaati Allah, maka taatilah Rasul. Siapa yang mentaati Allah dan beriman pada Allah, maka taatilah Rasul dan percayalah, berimanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau yang ketiga ini tidak dipakai, pokoknya yang tidak ada dalam Quran buang, berarti dia sesungguhnya tidak mentaati sunnah sama sekali. Karena yang pertama taati Quran, yang kedua juga mentaati Quran. Yang ketiga ini yang kamu tolak, berarti kamu tidak mau dari sunnah. Di sinilah ikhwan ibn a'azakumullah, yang Rasulullah menyatakan tadi, akan ada seseorang syab'anan muttaki'an ala arikatih, ja'ahu hadisun min hadithi, kemudian dia berkata, bainana wa bainakum kitabullah, ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu, wa ma wajadna fihi min haramin istahramnahu. Yang Rasul gambarkan orang yang sahibu hawa, kenyang, bernikmat-nikmat dengan dunia, kemudian berkata, pokoknya ada di Quran halal kita halalkan, ada di Quran haram kita haramkan. Yang hadis yang gak ada di sini, gak mau. Ini pada yang ketiga. Contoh, himarul ahliyah, al-humur al-ahliyah, keledai liar. keledai jinak, keledai liar dihalalkan. Keledai yang jinak Rasul haramkan. Mereka para pengingkar sunnah dan yang setengah-setengah berkata, enggak ada dalam Quran. Emas dan sutra, Rasul menyatakan hadza haramun ala dzukuri ummati. Kedua ini haram atas laki-laki umatku. Enggak ada dalam Quran. Apa kata haula? Enggak ada dalam Quran, kita enggak terima. Lah ini hadis ini sahih. Walaupun sahih, paling tinggi itu hanya makruh saja karena di Quran enggak ada. Nabi bilang haram. Kok kamu bilang makruh? Pertentangan dong dengan hadis. Ini ada seorang yang sekarang sudah bersama Hizbiyyin, Sururiyyin, dulu pernah bersama kita. Ustadz Betawi sini. Enggak bisa itu, makruh, enggak haram katanya. Enggak tahu nadanya mirip-mirip seperti itulah. Enggak ada dalam Quran, enggak ada. Ada, banyak dalam Quran. Mana? Enggak ada haramnya keledai. Enggak ada haramnya sutra, enggak ada haramnya emas. Ada ucapan Allah mengatakan taatilah Rasul sekian ayat, sekian kalimat-kalimat dalam Quran menyatakan apa yang datang dibawa oleh Rasul ambil, apa yang dilarang tinggalkannya. Ya tapi kan begini. Kalimatnya hadis yang menyatakan haram. Alhamdulillah pada akhirnya ya nanti ane rujuk lagi katanya, ane baca lagi hadis-hadisnya. Lama dia buka di perpustakaan, mendapatkan lafaz-lafaznya semuanya haram. Baru kemudian berkata, iya memang lafaznya semuanya haram. Terus itu berani mengatakan makruh. Ikhwan bin azakumullah, mengapa? Karena dia terdidik di Bangil sana, di pondok yang mengajarkan seperti itu. Apa yang enggak ada dalam Quran, maka tidak diterima. Kalau ada larangan di dalam hadis, maka larangannya paling-paling cuma makruh. Kalau ada perintah yang tidak ada dalam Quran, maka perintahnya cuma anjuran. Karena yang wajib menghalalkan mengharamkan dalam Quran saja, tidak lebih. Ini barakallahu fikum, walaupun bukan 100% pengingkar sunnah, cukup dikatakan sebagai orang mengingkari sunnah. Kita lanjutkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, wa innahu idza lam tajib ta'atuhu, bahwasanya kalau yang begini, yang nomor tiga ini, tidak wajib ditaati, kecuali apa yang mencocoki Quran, kecuali apa yang ada dalam Quran, seperti dalam poin pertama dan kedua, lam yakun lahu ta'atun khasah takhtassu bihi, berarti enggak ada ketaatan khusus pada Nabi, enggak ada. Karena pertama dan kedua, langsung taati Allah SWT. Kebetulan Nabi menyuruh hal yang sama, itu saja. Berarti enggak ada ketaatan khusus pada Nabi. Bagaimana dengan ayat man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah? Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Wa kaifa yumkin ahadan min ahli al-ilmi an la yaqbal haditsan za'idan 'ala kitabillah? Bagaimana mungkin ada seseorang dari ulama yang tidak mau menerima hadis yang menambah sebuah hukum halal atau haram atau wajib yang enggak ada dalam Quran, ini menambahi. Kemudian tidak mau menerima. Apa ada ulama yang berkata seperti itu? Fala yuqbal hadis tahrimil mar'ah. Akibatnya nanti mereka enggak akan terima. Ini orang-orang yang tidak mau terima hadis tentang hukum yang belum ada dalam Quran. Kemudian ditolak. Akibatnya niscaya akan menolak tidak bolehnya seseorang menikahi bibinya. Orang laki-laki menikahi bibinya atau khalatiha. Dalam Quran enggak ada. Berarti akan ditolak. Berarti boleh seorang ponakan nikah sama bibinya. Bahaya sekali. Barakallahu fikum. Masih kata Ibnu Qayyim, wala hadisut tahrim biradha'ah likulli ma yahrum minan nasab. Berarti kamu enggak akan terima pula hadis tentang seorang anak jadi mahram karena susuan. Itu juga dalam hadis dan enggak ada dalam Quran. Yuhram minar radha'ati ma yuhram minan nasab. Rahul Bukhari dan Muslim. Menjadi mahram karena persusuan seperti menjadi mahram karena nasab keturunan. Berarti anak susuan statusnya seperti anak kandung. Bapak susuannya sebagai bapaknya. Kakaknya sebagai kakaknya. adiknya seperempuan sebagai adiknya, bahkan pamannya, saudara bapaknya, saudara ibunya jadi bibi dan jadi pamannya. Itu di mana? Di Quran ada? Tidak ada. Akan ditolak pula karena ini enggak ada kecocokannya dalam hadis begitu. Masih disebutkan lagi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah contoh yang berikutnya. Wala hadis khiyarus syart, wala hadisus syuf'ah, tidak ada pula khiyarus syart, enggak ada khiyar, enggak ada hadisus syuf'ah dalam masalah jual beli, dalam masalah muamalah. Nabi SAW memberikan keterangan-keterangan syarat. Al-khiyaru malam yatafarraqa. Hak pilih dalam jual beli sebelum berpisah. Jadi atau tidak jadi, batal atau tidak batal, ketika sebelum berpisah. Sudah berpisah, tidak bisa dikembalikan. Itu tidak ada juga dalam Al-Quran. Al-khiyar malam yatafarraqa. Hak untuk memilih iya dan tidak, itu ketika sebelum berpisah penjual dan pembeli. Udah pegang-pegang, udah kasih duit. Nah, jadi masih boleh, belum berpisah. Lalu kalau sudah berpisah, saya enggak jadi, enggak bisa. Ini di dalam hadis. Demikian pula hadis rahan fil hadar ma annahu zaid ala ma fil Quran. Demikian pula masalah rahan. Masalah borg, meminjam dengan memberikan jaminan, itu juga dalam hadis. Demikian pula hadis mirasul jaddah, warisan nenek, disebutkan. Wala hadisut takhiril amah idza u'tiqat tahta zawjiha. Demikian pula hukum seorang budak perempuan yang dimerdekakan dalam keadaan suaminya masih budak. Disebutkan dalam hadis yang sahih, disuruh takhir, memilih untuk tetap jadi istrinya atau memilih berpisah dari suaminya. Itu dalam hadis. Dalam Quran enggak ada. Akan ditolak pula. Ini seorang budak dan amah suami istri dia punya, tapi yang perempuan dimerdekakan. Bagaimana? Dia sudah merdeka, masa jadi istrinya budak? Maka Nabi memberikan khiyar. Kalau engkau mau tetap bersamanya tidak mengapa. Kalau engkau mau fasakh nikah, pembatalan nikah, tidak apa-apa. Ini juga dalam hadis. Demikian pula tentang apa hukumnya menjimai istri di dalam bulan Ramadan di siang hari. Harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak mampu beri makan 60 orang miskin. Atau ada dalam Quran? Tidak ada. Akan ditolak pula. Demikian pula tentang tidak boleh sholat orang yang haid. Ada dalam Quran? Ikhwan ibn a'azakullah, yang ada, fa'tazilun nisa'a fil haid. Jauhi wanita, jangan dijimai ketika mereka haid. Tetapi seorang yang haid tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, tidak ada. Kalau berkeyakinan dengan keyakinan tadi, kalau enggak ada dalam Quran, jangan diterima. Bahaya akan sholat para wanita dalam keadaan haid. Karena dia akan berkata, enggak ada dalam Quran larangannya. Disuruh sholat kok, kenapa kita enggak sholat? Sholat. Maka Aisyah berkata, aharuriyun ant? Apakah aku jadi haruri? Tidak, aku tidak haruri waktu itu. Sahabiyah, dia bukan haruri, cuma bertanya. Tetapi yang sekarang tadi berkata, saya tidak mau terima karena enggak ada dalam Quran. Ya benar-benar haruri ekstrim. Barakallahu fikum. Wala hadis wujubul kafara ala man jama'a nahar Ramadan. Wala hadis ihdad ma ziyadatiha. Demikian pula hadis ihdad, masa berkabung bagi seorang istri ketika ditinggal mati suaminya. Itu juga di dalam hadis. Dan masih banyak lagi. Akan hilang sepertiga agama kalau sampai ditolak hadis-hadis yang seperti itu. Ikhwani fidina azakumullah. Kita kembali kepada matan tadi di hasyiah, di footnote. Disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Maka prinsip ini dipakainya sebagai hujjah hadis-hadis yang sahih. Tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang menentangnya. Wala yajhadu hadza illa mukabir. Tidak ada yang menolaknya kecuali orang yang sombong. Tidak ada yang menolak hujjiyatul hadis, hujjiyatus sunnah illa mukabir. Enggak ada yang menolak dipakainya hadis, dipakainya sunnah sebagai hujjah kecuali orang yang sombong. Hadihi al-mazaya wa ghairuha mimma la yattasi al-maqam li dhikrihi. Keistimewaan sunnah dan lain-lainnya, ada perkara yang tidak cukup tempat ini untuk kita menjelaskannya. Terlalu banyak dalilnya, terlalu banyak hujjah-hujjahnya, terlalu banyak pembahasannya. Lihada Rasul Karim SAW tu'ati badahatan inda ulin nuha wal albabi makanah wa atibaran wa ijlalan li sunnati Muhammad SAW. Oleh karena itulah Nabi SAW menjelaskan dengan sangat gamblang. Badahah adalah aksioma, perkara yang tidak bisa diingkari oleh orang yang berakal. Enggak mungkin bisa ditolak sunnah Nabi SAW. Terlalu banyak dalil-dalilnya, bahkan secara logika pun mesti orang yang akalnya masih sehat akan berkata, yang namanya ikut Rasul, ya mentaati Rasul. Kalau enggak mentaati Rasul, namanya enggak ikut Rasul. Ayatnya terlalu banyak. Sudah disebutkan tadi yang ati Allah dan ati Rasul. Atau waman yuti'il Rasul faqad ata'a Allah. Atau kalimat, jadikanlah Rasulullah SAW sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sangat banyak. Bagi ulin nuha tentunya jelas itu bagi orang yang punya akal. Ulil albab, orang yang punya lub, pikiran. Makanatan wa tibaran wa ijlalan li sunnati Muhammad SAW. Beliau menjelaskan dengan gamblang mulianya, tingginya, kedudukan yang sangat besar dari kedudukan sunnah Rasulullah SAW. Wa annaha barahin sati'ah. Bahwasanya sunnah itu adalah bukti-bukti yang sangat bersinar terang. Wa hujajun qati'ah. Dan hujjah-hujjah yang qat'i. Ma'al Qur'an. Bersama Qur'an. Janban ila janbin. Berdampingan, bersampingan. Ini Quran, ini sunnah. Fi kulli abwabid dini wad dunya. Dalam segala masalah bab-bab agama maupun pada perkara-perkara dunia, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Fil aqaid wal ibadat, pada akidah-akidah dan pada ibadah-ibadah. Wal muamalat was siyasah, pada hubungan kemanusiaan antar manusia, muamalah-muamalah, jual-beli, hutang-beutang, sewa-menyewa, akad-akad, ataupun siyasah dalam masalah politik. Wal ijma' wal iqtisad, ijtima' dan iqtisad, dalam urusan persatuan dan kesatuan, dalam masalah ekonomi, dalam masalah apapun dari dunia dan agama, semuanya harus di atas hujjah Quran was sunnah dengan berdampingan, tidak bisa dipisahkan. Wa man ra'a aw qala ghayra hadza faqad tah. Siapa yang melihat tidak seperti ini, berpandangan tidak seperti ini, atau berpendapat lain selain pendapat ini, maka dia telah tahin, artinya tersesat. Yatihun wa dhalla dhalalan mubina, dan berarti dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa syaqallahu wa rasulah, yang berarti menentang Allah dan menentang Rasulnya. Karena hujahnya sudah sangat banyaknya. Qur'anan, nassan, wa aqlan, wa fitratan. Secara dalil, secara akal, secara fitrah, secara qiyas. Namanya Rasul, ya harus diikuti. Liyuta'a bi'idnillah, kata Allah. Liyuta'a bi'idnillah, dalam Qur'an disebut demikian. Maka siapa yang menolak? Faqad dhalla dhalalan mubina. Dan menentang Allah dan Rasulnya. Wattaba ghaira sabilil mu'minin. Dan berarti menjalani jalan lain. Bukannya jalannya orang-orang mukmin. Karena Allah sudah mengancam demikian. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang menentang jalan Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Menentang jalan Rasul, yakni menentang ajaran Rasul. Padahal sudah jelas baginya petunjuk. Hadisnya sudah sahih. Berarti dia golongan yang tidak menjalani jalannya orang-orang mukmin. Kami akan sesatkan dia, kata Allah, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Thumma dzakara asy-syaikh hafizahullahu ta'ala jumlatan min al-ahadits an-nabawiyyah. Kemudian Syekh membawakan hafizahullah, yakni Syekh Rabi', beberapa hadis-hadis Nabawi allati tadullu ala makanatis sunnah, yang menunjukkan kedudukan sunnah. Wa annahu la farqa bainaha wa bainal Qur'an, dan bahwasanya tidak ada perbedaan antara sunnah dan Qur'an dalam pendalilan. Dalam pendalilan. Ini fil istidlal. Lanjutnya beliau berkata, la farqa bainaha wa bainal Qur'an fil istidlal, dalam pendalilan. Wal ihtijaj, dalam kedudukannya sebagai hujjah, tidak berbeda. Quran ataupun hadis, ala masailil aqidah wa ghairiha, dalam masalah aqidah ataupun masalah lainnya harus berdasarkan Quran dan sunnah. Wa minas sunnati, dibawakan hadis-hadisnya tentunya sangat banyak juga, ayat sangat banyak, hadis pun sangat banyak. Seperti ucapan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Atau hadis, hadis yang disebutkan sangat jelas. Taraktukum ala mahajjatin bayda, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Lailuha kana hariha ila akhirih. Wa minas sunnah, di antaranya yang datang dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW. Rasulullah berkata, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa sunnati. Kata Nabi Rasulullah, aku tinggalkan di tengah kalian yang jika kalian berpegang dengannya, kalian gak akan tersesat selama-lamanya. Kalau kalian berpegang dengannya, gak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, dan disebutkan hadis ini sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan dikatakan oleh Ibn Abil Barr dalam kitabnya At-Tamhid, dan mahfuz yang demikian terjaga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan lafaz-lafaznya saling mendukung, tidak bertentangan. Ada lafaz kitabullah fihi huda wa nur wa itrati, dan aku pesan pada kalian tentang ahli baitku, udzakirukumullah fi ahli baiti, itu juga sahih. Enggak pertentangan. Ini katanya Quran sunnah. Di sini Quran dan pesan jaga keluargaku. Enggak bertentangan. Ini iya, itu juga iya. Emang bertentangan. Itu namanya barakallahu fikum tanawwu'. Artinya yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, Quran sunnah dan udzakirukumullah fi ahli baiti. Demikian pula ada dalam hadis yang lain disebutkan kitabullah. Satu. Tetapi lafaz ini sahih, diriwayatkan oleh para ahli hadis, dan mereka tidak menolaknya, tidak menyatakan hadis ini munkar atau hadis ini dhaif atau hadis ini bertentangan dengan yang lebih sahih, tidak demikian. Walhamdulillah rabbil alamin. Juga hadis Nabi SAW menyatakan yushikur rajul muttaki'an. Ini juga sudah kita bacakan dua kali kalau enggak salah, di sesi pertama dan tadi. Sekarang disebutkan lafaznya dalam kitab kita ini. Yushikur rajul muttaki'an ala arikatihi. Yuhadithu bihadithin min hadithi, fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah, fama wajadna fihi min halalin istahlalnah, wama wajadna fihi min haramin harramnah. Kata Nabi, nanti akan muncul seseorang yang bersandar di dipan-dipannya, disebutkan dalam riwayat syab'anan, dalam keadaan kenyang. Kemudian datang hadis dari hadis-hadisku, dalam riwayat ditambahkan atau ada ketambahan kalimat mimma amartu au nahait, dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Tiba-tiba orang itu berkata bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dengan kalian adalah kitabullah. Apa yang kita dapat di dalamnya halal kita halalkan, apa yang kita dapat di dalamnya haram kita haramkan. Maka Rasulullah berkata ala, di akhir hadisnya, ala ketahuilah, innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rasulullah seperti yang diharamkan oleh Allah. Artinya secara hukum sama. Karena Nabi utusan dari Allah, tidak mungkin berbicara kecuali dari Allah. Karena beliau utusan yang dipercaya oleh Allah, masa kalian tidak percaya? Ata'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak percaya padaku? Padahal aku ini kepercayaan Allah yang di langit, yang di atas langit sana. Ata'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak percaya padaku? Padahal aku kepercayaan Allah yang di langit. Kalau Rasulullah ngomong, ya berarti dari Allah. Gak mungkin beliau lancang berbicara dari hawa nafsunya. Allah SWT mengatakan dalam Quran, dalam surat Al-Haqqah, walau taqawwala alayya ba'dal aqawil la'akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Kalau dia berani berdusta atas namaku, kata Allah, aku akan ambil dengan tangan kananku dan aku putus urat lehernya, akan aku bunuh dia. Allah mengatakan seperti itu bukan masalahnya ancaman, tapi memberitakan pada kalian beliau enggak akan berani berdusta atas namaku. Aku tahu, Allah Maha tahu kalau Rasul tidak akan berdusta atas namanya. Kalau dia berani berdusta atas namaku, kata Allah, walau taqawwala taqawwul, artinya mengada-adakan ucapan. Taqawwala alayya artinya bertaqawwul, mengada-adakan ucapan dusta atas namaku. La akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin, kata Allah. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi itu dari Allah. Ada dalam Quran ataupun tidak disebut dalam Quran, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu hadis kedua. Innama harrama Rasulullah mitla ma harrama Allah. Kalau Rasul mengharamkan, sama hukumnya dengan Allah mengharamkan. Yang ketiga, an Abi Rafi' anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal ala la alfayanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi kalian akan temui salah seorang kalian nanti duduk bersandar di dipan-dipannya. Ketika didatangi hadis dari hadis-hadisku, dari apa yang aku perintahkan atau aku larang, orang itu berkata, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Pokoknya ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Saya enggak tahu hadis itu. Pokoknya apa yang ada dalam Quran kita ikuti. Maksudnya pokoknya si Quran saja. Ikhwan ibn na'azakumullah, yang pertama tadi dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, dalam muqaddimahnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam As-Sunan atau dalam Jami', nah dalam Sunan betul, dengan lafaz yang lebih panjang yang semakna dengan ini. Demikian pula yang hadis kedua yang lebih ringkas dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Sunan dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam muqaddimah, isnaduhu sahih, dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan lainnya. Khon ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu dalil ketiga. Dalil keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, ilaman aba, kecuali yang enggan masuk surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, waman ya'ba? Ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Siapa yang enggak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, dia masuk surga, dan siapa yang tidak mau taat padaku, berarti dia tidak mau masuk surga. Sangat jelas sekali. Saya ulangi lafadznya, man ata'ani, dari kata ta'ah, dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku, dakhalal jannah. Wa man asani, siapa yang menentangku, yang enggak mau taat padaku, faqad aba, berarti dia menolak masuk surga. Nabi SAW dengan amanah, itu sifat Rasulullah SAW, amanah, fatanah, barakat tabligh, itu sifat Rasulullah SAW. terpercaya, amanah. Beliau yang amanah, terpercaya, jujur, shadiqul masduq, mengajarkan ini jalan surga, jalanilah. Terus ada yang ngikut jalan itu, ada yang enggak. Berarti yang ngikut pengen masuk surga, tapi yang enggak mau, enggak mau ngikut, apa namanya? Enggak mau masuk surga, selesai. Shadaqa Rasulullah SAW ketika berkata, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Kalau mentaati aku berarti dia masuk surga. Siapa yang tidak mau mentaati aku berarti tidak mau masuk surga. Ini juga sangat jelas wajibnya kita mengikuti ajaran sunnah Rasulullah SAW yang terkumpul dalam hadis-hadis yang sahih. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.